طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari surah Al-A'raf ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah masalah mukjizat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula jitabaitaha. Kalau engkau tidak mendatangkan kepada mereka mukjizat yang mencengangkan mereka, yang mereka jadikan alasan untuk beriman atau tidak, mereka pengen satu keajaiban, satu keluar biasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza lam ta'tihim bi ayah qalu laula jitabaitaha. Mereka pun mengatakan, wahai Muhammad, seandainya saja engkau bikin sendiri, kau ada-adakan sendiri, terserah engkau. Baik. Mukjizat, apakah itu dalam bentuk ayat Qur'aniyah atau sesuatu yang lain dari khawariqul 'adah, keluar biasaan. Wa illa al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat artinya adalah sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, menyamainya, tidak ada. Namanya ajiz. Ajiz adalah ketidakmampuan. Ajiz adalah ketidakmampuan. Jadi mu'jizah, sesuatu yang menjadikan orang tidak mampu untuk menandinginya. Barakallahu fikum. Mereka meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'jizat-mu'jizat ini, keluar biasaan ini menurut mereka, supaya mereka beriman, supaya mereka mau taat. Mereka minta, kalau tidak ada dari Allah, kau sendiri yang membuatnya. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya. Katakan wahai Rasul kepada mereka bahwa mukjizat itu bukan mau-maunya Rasul, bukan mau-maunya Nabi. Mukjizat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tidak tahu tongkat itu yang ada di tangannya bakal bisa menjadi ular. Baik. Nanti setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melemparkan tongkatnya itu kemudian berubah menjadi ular, itu pun Nabiullah Musa lari. Karena secara tabiat dia takut, dan semua orang takut dari mara bahaya. Baik. Nabiullah Musa lari meninggalkan tongkat yang telah berubah menjadi ular. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, la tahaf sanu'iduha siratahal ula. Jangan kau takut wahai Musa, kami akan mengembalikan dia ke awal semula, menjadi tongkat kembali. Nabiullah Musa tidak tahu bahwa barakallahu fikum tongkat yang dia pukulkan ke lautan itu bakal menjadikan lautan terbelah menjadi dua. Kemudian menjadi jalan untuk menyeberang. Tidak tahu Nabiullah Musa bakal seperti itu. Demikian juga nanti ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memukul batu yang senantiasa mereka bawa ketika mereka dalam kondisi taif, dalam kondisi tersesat. Nanti Allah berikan perintah kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu itu, kemudian batu itu pun memancarkan 12 mata air. Jadi, bukan mau-maunya para nabi untuk mendatangkan mukjizat, bukan. Barakallahu fiikum. Nabilah Saleh ketika ditantang untuk mengeluarkan seekor unta dari batu besar yang mereka tunjuk, Nabilah Saleh tidak langsung mengatakan iya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Nabiullah Saleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah keluar dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah. Mereka mengatakan, "Kau datangkan sendiri." Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, "Innama attabi'u ma yuha ilayya." Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada aku dari Rabbku. Hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmah. Ini justru mukjizat terbesar, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan tantangan. Barakallahu fikum. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tantang semua makhluk untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Fa'tu bi suratin mithlihi in kuntum shadiqin. Datangkan surah yang semisal dengan Al-Qur'an ini, yang ada dalam Al-Qur'an. Jika sekiranya kalian benar, kalian mengatakan Al-Quran ini buatan Muhammad, karangannya, berarti kalian bisa melakukan hal yang sama. Tapi Allah SWT mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Muhammad, tapi ucapan Allah SWT. Bukan ucapannya Jibril, tapi ucapan Allah SWT. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Subhanallah. Mu'jizat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Allah pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Qur'an. Kalau kalian tidak bisa dan pasti kalian tidak bisa. "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu." Kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an. Dan kalian tidak pasti, tidak akan mungkin bisa melakukannya. Walan, lan itu adalah sesuatu yang menunjukkan ketidakmungkinan. Kalau kalian tidak bisa dan pasti kalian tidak bisa, maka tunggulah adab Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun nar allati waquduha an-nasu al-hijara iddatil kafirin. Allah telah persiapkan neraka bagi orang-orang kafir. Baik. Maka itulah basairu linnasi wa huda wa rahmat. Inilah Al-Quran, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu alaikum. Itulah mu'jizat. Ini sampai akhir zaman mu'jizat ini berlaku. Kemudian berikutnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hukum berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Barakallahu fiikum. Ini berkenaan dengan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus ketika melakukan salat. Apalagi salat jahriyah atau terkhusus salat jahriyah yang para imam ini mengucapkan dan membesarkan bacaannya, suaranya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam dirinya, "Mali unazah." Kenapa kok ada seseorang yang membaca seperti bacaanku? Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu membaca surah, kemudian ada orang di belakangnya membaca surah yang sama. Orang tidak bisa konsen, tidak bisa fokus. Barakallahu fiik. Apalagi dulunya di awal-awal Islam, di awal-awal disyariatkannya salat, orang terkadang masih berbincang, memberi salam antara satu dengan yang lainnya. Orang, "Assalamualaikum." Dan menjawab, "Waalaikumsalam." Dalam sholat ini. Barakallahu alaikum. Kemudian akhirnya dihapus. Tidak boleh lagi ada orang berbicara. Bahkan bacaan yang dibaca oleh makmum tidak lagi boleh dibaca ketika imam membaca bacaannya dengan jahriyah. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum. Jadi makmum hanya diam. Kecuali kalau imam tidak membaca dengan mengeraskan suara, maka setiap orang membaca dengan suara yang lirih. Barakallahu fiikum. Memang di antara para ulama ada sedikit perselisihan tentang Fatihah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Baik. Tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca Fatihah. Baik. Sementara di ayat di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk membaca bacaannya ketika imam menjaharkan bacaannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali memang. Jadi Fatihah yang kita baca semestinya itu terwakili oleh Fatihah yang dibaca oleh sang imam. Sebagian imam mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan bahwa terkecuali Fatihah. Fatihah tidak boleh memang dibaca ketika imam membaca, tapi setelah barakallahu fikum imam membaca, maka makmum membaca di sela-sela bacaan imam. Ketika imam mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ketika ada saktah saat berdiam, maka makmum mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Sela-selanya itu. Sebagian ulama mengatakan demikian, barakallahu fikum. Sebagiannya lagi mengatakan pokoknya bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum, yang terwakili para makmum dengan bacaan imam ketika imam membacanya dengan jahriyah. Tapi kalau imam membacanya dengan suara yang lirih, maka semua harus membaca bacaannya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah. Diamlah. Demikian juga ketika kita berada di khutbah Jumat. Berada di khutbah Jumat enggak boleh kita berbicara, enggak boleh kita, jangankan berbicara biasa, amar ma'ruf nahi mungkar enggak diperbolehkan. Paham barakallahu fikum? Amar ma'ruf nahi mungkar tidak diperbolehkan. Ketika ada orang berbicara kemudian, ini kan salah, yang berbicara ini sudah salah. Yang melarang orang berbicara saja dikatakan salah. Berhenti, jangan bicara. Baik. Ini saja yang melarang bicara saja atau yang melarang orang lain untuk melakukan perbuatan ini apa dikatakan lagha, telah berbuat sia-sia. Barakallahu fikum. Apalagi yang berbicara biasa. Barakallahu fikum. Man qala li akhihi ansit yaumal jumu'ah faqad lagha, siapa yang berkata kepada saudaranya diamlah di hari Jumat pada saat khatib lagi berkhutbah, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Yani la jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Barakallahu fikum. Melarang saja orang berbicara itu tidak diperbolehkan, apalagi memang yang berbicara. Subhanallah. Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi menyibukkan diri, terkhusus di zaman sekarang ini, imam lagi berkhutbah, makmum main HP. Apakah main HP atau chatting dengan siapa-siapa? Ngetik, tak. Kata Rasulullah SAW, man massal hasa faqad lagha, siapa yang menyentuh batu untuk dia permainkan. Di zaman dahulu kan terkadang memegang batu orang atau apa. Ada sesuatu yang dia sibukkan diri dengannya, maka dia telah berlaku sia-sia. Dia berlaku sia-sia. Atau dia buka HP, baca chattingan, baca SMS, baca WA. Subhanallah. Dalam kondisi apa? Khatib lagi berkhutbah. Dan ini banyak. Kasihan. Boleh jadi karena ketidaktahuan, ini kurangnya ilmu. Barakallahu fiik. Ya boleh jadi juga karena tidak peduli dengan urusan yang seperti ini. Nasallallahu salamul afiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diam, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa. Wadhkur rabbaka, silakan kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada dirimu dalam kondisi tadarru'an wa khifa, tunduk berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunah jahdunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, tidak terlalu membesarkan. Zikir enggak perlu besar. Bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. La ilaha illallah. Barakallahu. Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. La ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Tidak perlu dibesarkan. Barakallahu. Tidak perlu teriak-teriakkan. Baik. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunajih?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita hanya perlu munajah, berbisik-bisik, atau jauh sehingga kita harus memanggilnya, "Ya Rabbana, ya Allah." Baik. Apakah demikian? Maka setelah para sahabat bertanya tentang masalah ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Barakallahu fiik. Tapi ingat kedekatan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Perhatikan barakallahu fiik. Tidak sama seperti dekatnya makhluk. Baik. Al-qurb. Kita kembali tetap dengan kaidah laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya kita diperintahkan dan dituntun untuk berzikir dengan suara yang lirih, suara yang rendah. Baik, dengan ketundukan, takut. Baik. Wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal di pagi dan sore hari. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang lalai adalah orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Wadzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita jalan, kita duduk, kita beraktivitas, kita baring-baring, barakallahu fikum. Semua kita isi dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Sambil bekerja juga silakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dzikruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Ini orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Barakallahu fiik. Wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah telah persiapkan untuk mereka baik pahala yang sangat besar. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan mendatangkan ketenangan. Ketenangan jiwa. Barakallahu fiikum. Keterangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang jiwa ini. Silakan sambil jalan. La ilaha illallah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Allah. Perbanyak zikir. Barakallahu fiikum. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin. Kapan orang tidak banyak berzikir maka dia masuk ke area orang-orang al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali yang harus kita ucapkan dalam kehidupan kita ini dari zikir-zikir. Kita masuk masjid, keluar masjid, barakallahu fikum, naik kendaraan, pas di atas kendaraan, turun dari kendaraan, membuka pintu rumah, masuk ke rumah, masya Allah. Penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wala takum minal ghafilin. Dan yang membedakan orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik adalah kasratul dzikr, banyaknya zikir. Orang mukmin adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik, mereka tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafikin mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Kebalikannya bahwa mereka orang-orang yang beriman adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di sisi Rabb-mu dari kalangan malaikat, la yastakbiruna 'an ibadatihi, tidak berlaku sombong dari beribadah kepada Rabb-nya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan senantiasa mereka para malaikat ini bertasbih memuji Rabb-nya, wa lahu yasjudun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka sujud. Ini awal pertama kali perintah atau sunnah sujud, sujud tilawah dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Dalam surah Al-A'raf, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini adalah ayatus sajadah. Kalau orang membacanya, maka disunnahkan untuk sujud, sujud tilawah namanya. Karena kita membaca ayat ini. Barakallahu fikum. Ini faedah, ini ada beberapa poin yang kita sampaikan di pagi hari ini. Di akhir dari surah Barakallahu Fikum, surah Al-A'raf, bahwa mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mukjizat Nabi kita adalah Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun banyak mukjizat beliau. Kemudian poin berikutnya adalah hendaknya diam dan mendengar ketika dibacakan Al-Quran, agar supaya kita menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita diperintah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari kehidupan kita. Dan senantiasa minta kepada Allah bantuan. Kalau semata-mata kita, kita akan gampang lalai dan lupa. Baik, minta kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk banyak berzikir kepada Engkau. Kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu aku untuk banyak berzikir kepada Engkau. Bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Baik. Allahumma inna la dzikraka wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa sempurna dan baik dalam melakukan ibadah kepada Engkau. Kalau bukan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu lalainya kita. Baik, begitu lalainya kita. Oleh karena itu banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijadikan dan dimasukkan ke dalam golongan adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Baik. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki dan perempuan. Baik. Allah telah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum, banyak berzikir dan suara lirih, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu teriak-teriak. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang makhluk-makhluknya berupa malaikat yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud ruku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.